الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Muslimin yang dimuliakan, Al-Quran apabila mula-mula Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah satu-satunya Al-Quran yang kita baca pada hari ini. Di peringkat permulaan, Al-Quran turun kepada Rasulullah dengan 7 bahasa, yang mana ketujuh-tujuh bahasa ini adalah bahasa Arab. Ada beberapa lafaz Al-Quran yang disebut dengan lafaz yang lain. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia baca cara lain. In ja'akum fasiqun binaba'in fatasabbatu. Tabayyanu dengan tasabbatu maksudnya sama, tetapi bahasanya berbeza. Sebab tu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, unzila Quran ala sab'ati ahrufin. Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Bacalah mana yang mudah kepada kita. Faqra'u ma tayassara lakum. Salah satu di antara yang mana satu yang mudah kita boleh baca. Umar Al-Khattab pernah satu ketika baca Al-Quran, kemudian dia dengar ada lelaki baca dengan cara lain. Umar marah, lelaki itu dia bawa kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kata, baca ya Umar. Umar baca. Kemudian Rasulullah cakap pula kepada lelaki lagi seorang tu, baca. Lelaki itu pun baca. Nabi kata, betul. Yang ni pun betul, yang tu pun betul. Menunjukkan bahawa di peringkat awal Al-Quran turun dengan 7 bahasa. Di zaman Uthman bin Affan, tuan-tuan, pada ketika itu Islam dah berkembang. Islam sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad, Syam dan sebagainya, berkembang. Apabila berlaku peperangan, umat Islam daripada semua tempat ni berkumpul untuk sama-sama berperang. Pada ketika itu semua orang baca Al-Quran. Orang Kufah baca Al-Quran mengikut cara Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud yang ajar mereka baca Al-Quran. Orang Madinah membaca Al-Quran mengikut cara Zaid bin Thabit. Zaid baca kepada mereka dan mereka dengar. Orang Mekah membaca Al-Quran mengikut bacaan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, apabila semua orang baca Al-Quran, berlaku perbezaan di situ. Sebab Al-Quran yang mereka baca ada beberapa perkataan yang tak sama. Bila berlaku perbezaan, mereka yang membaca Al-Quran tu lawan bergaduh. Kawan ni kata bacaan dia betul. Yang lagi satu pula kata, tak, bacaan hang salah, bacaan aku yang betul. Akhirnya sebelum mereka berperang, sama-sama umat Islam bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab Quran yang mereka baca ni tak sama. Hampir berlaku perselingkahan di kalangan mereka. Pada ketika itu, Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah seorang sahabat yang hebat. Dia tinggalkan medan perang, dia balik ke Madinah berjumpa dengan Uthman. Tuan-tuan, perang benda yang besar. Nabi marah seorang sahabat yang duduk solat dengan Nabi. Orang lain keluar pergi perang, ada seorang sahabat duduk solat dengan Rasulullah. Rasulullah marah dia. Rasulullah kata, bila orang keluar pergi perang, ikut keluar sekali. Tapi dalam kes ni, Huzaifah bin Yaman tinggalkan medan perang, dia balik ke Madinah. Huzaifah balik ke Madinah, dia cakap kepada Uthman bin Affan, ada satu benda yang lebih besar daripada peperangan. Kalau kita tinggalkan umat Islam berbeza pandangan tentang ni, maka mereka akan jadi macam Yahudi dan Nasrani. Mereka berbeza pandangan mengenai kitab suci mereka. Maka Huzaifah kata kepada Uthman, kita mesti kumpulkan manusia dengan satu qiraat, dengan satu harf, satu huruf sahaja, supaya tidak berlaku pertelingkahan di kalangan umat Islam. Maka Uthman pun bersetuju dengan Huzaifah. Bila Uthman setuju dengan Huzaifah, Uthman panggil Zaid bin Thabit. Tuan, Zaid bin Thabit, dia ni orang dia ada beberapa keistimewaan. Yang pertama, Urdah Al-Akhirah. Tuan, dalam hadis Bukhari kita jumpa, setiap bulan, setiap tahun, Jibril akan datang kepada Rasulullah mengajar Al-Quran. Pada tahun Rasulullah meninggal dunia, Jibril datang 2 kali. Last kali Jibril betulkan kepada Rasulullah, Quran macam ni lah, ayat ni letak selepas ayat ni, surah ni letak selepas surah ni. Di antara orang yang dengar daripada Nabi selepas Urdatul Akhirah adalah Zaid bin Thabit. Zaman Abu Bakar dulu, masa Quran ditulis, Abu Bakar suruh Zaid jadi kepala. Maka sama juga di zaman Osman. Osman panggil Zaid bin Thabit, kumpul balik Al-Quran di atas satu qiraat, di atas satu bacaan sahaja, supaya umat Islam tak mau berpecah belah. Zaid pun pergi jumpa Hafsah, ambil balik mushaf yang ada kat Hafsah dulu, minta balik mushaf yang ditulis di zaman Abu Bakar dulu. Mula-mula Abu Bakar simpan, kemudian Omar. Selepas Omar wafat ataupun meninggal dunia, Hafsah simpan. Zaid ambil balik dan Zaid kumpul buat satu lajnah. Kumpul beberapa orang sahabat yang memang hebat di dalam Al-Quran, tulis semula Al-Quran. Osman pesan kepada mereka, kalaulah ada ayat yang kamu masih berbeza pandangan dengan Zaid, kalau ada yang masih berbeza pandangan, ikutlah lisanul Quraisy, ikut bacaan Quraisy. Sebab nak umat Islam semua baca dengan Quran yang sama, tak mau dah ada perbezaan pandangan di kalangan umat Islam. Maka mereka pun bersetuju. Lepas ditulis mushaf Osman ni, di zaman Nabi tu ramai sahabat tulis Quran. Aisyah tulis Quran, Ali tulis Quran, Ibnu Mas'ud tulis Quran. Osman arahkan kumpul semua mushaf ni dan bakar semua sekali, supaya tak mau bagi orang berbeza pandangan. Osman hantar 7, dia ada 7 mushaf. Satu dia simpan, 6 lagi dihantar ke semua negara, dan Osman hantar muallim, orang yang mengajar Al-Quran. Sahabat ni pergi ke negeri tu, hajar Al-Quran dengan satu bacaan sahaja. Maka pada ketika itu semua mushaf sahabat dikumpulkan. Mushaf Aisyah, mushaf Ibnu Abbas, mushaf Ali dikumpulkan dan dibakar. Tinggal 7 mushaf ni sahaja, kecuali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tuan, Ibnu Mas'ud ni duduk kat Kufah. Pada satu hari, sahabat Ibnu Mas'ud, Syaqiq bin Salamah, dia jumpa Ibnu Mas'ud, dia tanya, sebab apa tak baca dengan mushaf Osman? Ibnu Mas'ud dia baca dengan bacaan dia sendiri yang dia dengar daripada Nabi. Kemudian Ibnu Mas'ud kata, "Fala'in aqra 'ala qira'ati man ahabba ahabba ilayya min an aqra 'ala qira'ati Zaid." Ibnu Mas'ud kata, "Aku baca dengan qiraat orang yang aku sayang." Maksudnya qiraat Nabi lebih aku sayang, lebih aku suka daripada baca mengikut qiraat Zaid bin Thabit. Tuan-tuan, dia bukan tuduh Zaid bin Thabit. Dia kata, qiraat ni aku dengar daripada Nabi, aku nak amalkan benda ni je. Itu lebih aku suka. Qiraat yang aku dengar sendiri daripada mulut Nabi lebih aku suka daripada qiraat Zaid bin Thabit. Zaid pun dengar daripada Nabi juga. Fawalladhi la ilaha illa ghayr, la ilaha illa ilaha ghayr, laqad akhadtu min fiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'a wa sab'ina surah. Wazaid bin Thabit gulam. Ibnu Mas'ud kata, wallahi dengan nama Allah, aku dengar daripada mulut Nabi bid'a wa sab'in surah, lebih daripada 70 surah. Wazaid bin Thabit gulam. Dan masa tu Zaid masih budak kecil lagi. Ibnu Mas'ud kata, aku sendiri dengar daripada mulut Nabi 70 surah lebih ni dalam keadaan Zaid masih kecil, budak-budak yang sedang bermain. Aku takkan tinggalkan qiraat Nabi dengan mengikut qiraat orang lain. Dalam hadis lain Ibnu Mas'ud kata, inna ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad alima ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni a'lamuhum bikitabillah wa ma ana bi khairihim. Ibnu Mas'ud kata, hampa pi tanya kepada semua sahabat Nabi, semua mereka tahu aku orang yang paling pandai tentang kitab Allah. Inni a'lamuhum bikitabillah wa ma ana bi khairihim. Tapi aku bukan yang terbaik di kalangan mereka. Walau anni a'lam anna ahadan a'lam bikitabillah minni taballaghul ibil la ataitu. Kalaulah ada di atas muka bumi ni orang yang lebih pandai daripada aku berkaitan dengan Al-Quran, aku akan pergi cari dia sampai dapat. Syaqiq bin Salamah, rawi hadis ni, dia kata, lepas dia dengar perkataan Ibnu Mas'ud ni, dia pergi keluar jumpa sahabat Nabi, dan dia tak jumpa seorang pun sahabat Nabi yang membantah perkataan Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan, kenapa saya bacakan kisah ni? Ada sekelompok golongan ekstremis ataupun golongan yang membantah Islam, mereka gunakan hujah ni. Mereka kata Quran kita pada hari ini adalah Quran yang telah ditipu, Quran yang telah ditambah dan Quran yang telah dikurangkan. Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud pun bantah Quran. Tuan-tuan, akan ada orang cakap macam itu. Ini fitnah besar terhadap Al-Quran. Kalau kita lihat perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tak bantah Quran Zaid tu. Dia tak kata Quran Zaid tu salah. Cuma dia mempertahankan bacaan yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja. Yang kedua, Ibnu Mas'ud membantah kenapa Zaid yang dipilih untuk jadi ketua, bukan dia. Sebab dia kata dalam ramai-ramai sahabat, aku yang paling pandai tentang Al-Quran. Itu sahaja yang Ibnu Mas'ud buat. Bahkan dalam hadis lain Nabi kata, "Man arada ayaqra' al-Quran kama unzila falyaqra' qira'at Ibnu Mas'ud." Siapa di antara kamu yang nak baca Al-Quran, betul-betul macam Al-Quran tu turun, maka bacalah mengikut qiraat Ibnu Mas'ud. Itu sahaja dua benda yang dia buat. Pertama sekali, dia tak mau tinggalkan qiraat yang dia dengar daripada Nabi. Yang kedua, kenapa Ibnu Mas'ud yang dipilih? Kenapa Zaid bin Thabit yang dipilih dan bukan dia? Zaman ni, apa hukum kita baca Al-Quran dengan qiraat Ibnu Mas'ud? Ini satu persoalan. Ada orang yang mengkritik Al-Quran, mereka kata Ibnu Mas'ud pun tak setuju dengan qiraat Zaid, maka kita boleh baca dengan qiraat mana yang kita suka. Maafkan saya, bukan qiraat, dengan bahasa mana yang kita suka. Contoh, qiraat dengan bahasa berbeza. Qiraat ni cara baca Al-Quran. Bahasa tu macam itulah Al-Quran turun. Selepas zaman tu, umat Islam haram untuk baca dengan mana-mana bahasa melainkan bahasa Quraisy. Bahasa Quraisy ni, Mushaf Utsmani. Nak baca Quran, satu Quran ni sahaja boleh. Quran lain tak boleh baca. Sebab apa tak boleh baca? Selepas Quran lain semua dibakar, maka tidak ada pun satu Quran yang diriwayatkan dengan mutawatir melainkan Mushaf Utsmani. Bahasa Quraisy, ini satu je yang sampai dengan mutawatir. Sesiapa yang membaca Al-Quran bukan dengan Mushaf Utsmani, maka bacaan dia tertolak. Sebab syarat Al-Quran, kalamullah pertama, mu'jiz kedua, i'jaz, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Di antara syaratnya juga mestilah manqul bitawatur, disampaikan kepada kita dengan jalan yang mutawatir. Jadi bacaan-bacaan yang lain, huruf-huruf yang lain, bacaan Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, huruf-huruf yang lain, itu tidak boleh dibaca pada hari ini. Dan kalau ada imam yang baca Al-Quran, dia tukar. Ja'akum fasiqum binaba'in fatasabbatu. Batal solat dia. Sebab dia tidak membaca dengan Al-Quran ni. Tuan, ini sensitiviti kita umat Islam. Tuan, kalau perasan ada Quran Syamil, yang translation Melayu Syamil tu, ataupun banyak Quran yang diedarkan di pasaran pada hari ini, tulisan dia bukan dengan mengikut Mushaf Utsmani. Tuan boleh nampak perbezaan tulisan dia. Mushaf Utsmani ditulis di zaman sahabat dulu. Osman mengarahkan Zaid tulis. Dia ada beberapa penambahan dan ada beberapa pengurangan di dalam huruf mad, alif, waw, ya. Dia ada beberapa benda. Contohnya perkataan kitab. Kalau asal bahasa Arab, kitab dia mesti alif, lam, kaf, ta, alif, ba, kitab. Tetapi Mushaf Utsmani ni alif, lam, kaf, ta, ba. Solat. Perkataan solat, kalau ikut ejaan bahasa Arab, alif, lam, sod, lam, alif, ta. Tapi dalam Mushaf Utsmani ditulis alif, lam, sod, lam, waw, ta. Ini Mushaf Utsmani. Quran tidak boleh ditulis melainkan dengan Mushaf Utsmani sahaja. Selepas zaman Uthman, dia bakar semua, tak tinggal apa dah melainkan ni sahaja. Tuan, ada satu jenis Quran yang orang panggil Quran apa? Yang bukan Mushaf Utsmani ni, banyak tersebar dalam masyarakat. Ramai budak-budak mengajar, belajar mengaji dengan gunakan Quran tu. Quran Majid orang panggil. Kalaulah Uthman bin Affan masih hidup di zaman ni, Uthman akan bakar Quran tu sekali. Tak boleh melainkan dengan Mushaf Utsmani sahaja. Ini sebagai mukadimah supaya kita faham apa nilai Mushaf Utsmani ni. Nilai dia, sahabat semua sepakat bahawa inilah satu-satunya Quran yang tinggal. Walaupun Ibnu Mas'ud bantah, lepas Ibnu Mas'ud meninggal, tak ada siapa dah baca qiraat dia. Tiada siapa baca dengan bahasa Ibnu Mas'ud tu. Orang sekadar baca dengan ni. Bahasa Quraisy yang disepakati di zaman Uthman bin Affan. Jadi tuan-tuan, kita mulakan kita punya ayat tafsir ayat ahkam dengan surah Al-Baqarah, insya-Allah. Tuan-tuan, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Dua juzuk lebih. Ada 286 ayat. 286 ayat ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia ambil 8 tahun nak hafal surah Al-Baqarah. Tuan, Abdullah bin Umar belajar surah Al-Baqarah ni sahaja ni selama 8 tahun. Sebab tu Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan bahawa ini adalah di antara surah yang paling besar nilainya di dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran, Ayatul Kursi. Ayat yang menceritakan tentang sifat Allah dan Arash. Surah Al-Baqarah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sebut, La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kubur. Wa innal baiti alladhi tuqra fihi suratul baqarah la yadkhuluhu syaitan. Mana-mana rumah yang dibaca di dalam rumah itu surah Al-Baqarah, syaitan takkan masuk dalam rumah itu. Sebab tu salah satu petua perubatan Islam berdasarkan hadis ni, tuan-tuan, rumah mana yang kena ganggu jin ataupun syaitan, baca surah Al-Baqarah. Nabi sebut di dalam hadis Tirmizi, Wa innal bait alladhi yuqra fihi surah al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Syaitan tak masuk. Dalam riwayat lain Nabi sebut siapa yang baca surah al-Baqarah, syaitan tak masuk dalam rumah tu 3 hari. Ini kehebatan surah yang paling banyak ayat yang di dalam al-Quran dan surah yang paling banyak mengandungi hukum hakam. Al-Baqarah. Kita mulakan insya-Allah dengan surah al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Alif Lam Mim. Tuan-tuan, saya tak mahu tafsir ayat yang tak ada kena mengena dengan hukum, saya akan sentuh ayat-ayat ahkam sahaja. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, هدى للمتقين, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, hukum pertama yang kita nak kenal dalam surah Al-Baqarah ni, siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa? Dalam ayat yang ketiga Allah sebut, Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Ciri-ciri orang yang bertakwa pertama sekali, Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Mestilah beriman dengan perkara ghaib. Apa maksud perkara ghaib kat sini? Ada sebahagian ulama kata, maksud perkara ghaib dekat sini, dia mesti beriman kepada Allah. Sebab Allah tu ghaib. Kita tak nampak di mata kita. Kita hanya dengar khabar berkaitan dengan Allah. Sebahagian ulama kata, maksud beriman dengan perkara ghaib, beriman dengan Tuhan yang ghaib, iaitu Allah. Al-Imam Ibn Arabi, dia membantah tafsirannya. Sebab apa? Sebab bukanlah ciri orang yang bertakwa itu dia mesti beriman dengan Allah. Sebab semua manusia secara semula jadi dia dah beriman dengan Allah. Bukanlah menjadi syarat orang tu apabila dia beriman dengan Allah, dia dikira bertakwa. Tak. Sebab secara semula jadi semua orang dia mengaku bahawa ada satu Tuhan yang ghaib, yang kita beriman dengan Tuhan tu. Jadi Ibn al-Arabi rahimahullah menyebutkan bahawa maksud beriman dengan perkara ghaib ini bererti beriman dengan semua benda yang disampaikan oleh Nabi. Semua perkara ghaib yang disampaikan kepada kita oleh Nabi. Nabi cerita tentang hari akhirat. Nabi cerita tentang syurga, Nabi cerita tentang neraka, Nabi cerita tentang syaitan, Nabi cerita tentang jin. Itulah maksud perkara ghaib, bukan maksudnya beriman dengan Allah. Dan seterusnya, perkara ghaib itu juga bermaksud yu'minuna bil ghaib, beriman dengan ghaib, bererti bukan sekadar lidah mereka mengucapkan iman. Syaratnya hati juga mesti beriman. Tuan-tuan, ayat ini membawa dua hukum. Pertama sekali, ciri orang bertakwa mesti beriman dengan perkara ghaib. Ada dua benda. Pertama, dia mesti beriman dengan semua benda yang Nabi sampaikan. Benda ghaib yang Nabi sampaikan. Kalaulah pada hari ini ada orang inti hadis yang dia kata dia beriman dengan Allah, tapi dia tak beriman dengan azab kubur, maka dia tidak termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Sebab syarat pertama bertakwa, beriman dengan perkara ghaib yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua, apabila dia beriman dengan perkara ghaib itu, dia mestilah beriman dengan hatinya. Bukan sekadar lidahnya, bukan sekadar nifak dengan lidah sahaja. Tuan-tuan, Imam Ghazali rahimahullah, dia ada satu kitab, Tahafud Al-Falasifah. Ini hebatnya Imam Ghazali. Di kalangan, ini untuk pengetahuan kita, di kalangan orang yang membantah falsafah, dia dua orang lah yang paling hebat. Ramai orang yang belajar falsafah dan mengikut falsafah di kalangan umat Islam. Tapi ada dua orang ni, mereka belajar falsafah dan mereka mengkritik falsafah. Yang pertama Imam Al-Ghazali, yang kedua Imam Ibn Taymiyyah. Imam Ghazali ada dua kitab, Al-Jamul Awam Al-Ilmi Al-Kalam, dia kritik habis-habisan ilmu kalam. Kitab dia yang kedua, Tahafud Al-Falasifah. Kitab ni Imam Ghazali tulis untuk mengkritik ahli-ahli falsafah. Imam Ghazali sebut, perkara ghaib, semua perkara ghaib ni, dia termasuk tiga kategori. Kategori yang pertama adalah perkara ghaib yang kita kenal melalui akal. Kita tak payah dalil dalam bab tu. Iaitu tentang wujudnya Tuhan yang satu. Tak payah dalil. Imam Ghazali kata, tengok dalam Quran, daripada first sampai last, Allah tak pernah sebut walaupun sekali, aku adalah wujud. Tak ada. Sebab Imam Ghazali kata, beriman dengan kewujudan Tuhan ni, tak payah ayat Quran, tak payah hadis. Akal manusia mengaku bahawa Tuhan tu wujud. Tuan-tuan, secara tak langsung, ini mengkritik orang yang mempelajari akidah dengan sifat 20. Sifat pertama yang dipelajari adalah sifat wujud. Sedangkan manusia ni tak payah belajar sifat wujud. Manusia secara semula jadi dia tahu Allah tu wujud. Itu perkara ghaib yang pertama. Ciri yang pertama, perkara ghaib yang diketahui dengan akal tanpa dalil. Buktinya Imam Ghazali kata, Nabi tak pernah kata Tuhan kamu tu wujud walaupun sekali. Carilah mana-mana kitab hadis, sekali pun Nabi tak pernah sebut. Yang kedua, ada perkara ghaib yang diketahui dengan nakal. Diketahui dengan nakal. Al-Quran sunnah bagi tahu dekat kita. Tetapi akal kita mengakui bahawa benda tu mungkin berlaku. Contohnya sebagai contoh kebangkitan semula. Manusia akan dibangkitkan semula di hari akhirat. Kita tak tahu benda tu melainkan dengan nakal. Al-Quran kata kamu akan dibangkitkan semula, dikumpulkan semula. Tetapi akal kita mengakui bahawa benda itu logik dan mungkin. Allah menjadikan kita daripada tiada mewujudkan kita. Allah juga mampu untuk mewujudkan kita selepas kita dihancurkan. Untuk mencipta manusia kali pertama dengan menghidupkan semula, mesti menghidupkan semula lebih mudah. Tuan-tuan, buat design kali pertama ni susah. Macam kereta lah, syarikat yang nak buat kereta kali pertama buat design ni susah. Tuan-tuan kalau perasan, design kereta sekarang dia punya signal semua dekat side mirror. Kali pertama orang buat benda tu susah, company-company besar sahaja buat. Lepas tu sekarang kereta-kereta murah pun dah ada benda tu. Handphone ni sebagai contoh. Mula-mula keluar Nokia 33 sekupang harga 1000 lebih. Sekarang RM50 pun orang tak beli. Kali pertama ni susah. Lepas tu untuk ulang balik buat benda tu dia lebih mudah. Sama juga Allah bagi bukti yang sama tentang kebangkitan semula manusia. Kalau Allah mampu untuk cipta kamu untuk kali pertama, untuk bangkitkan kamu daripada kubur kali kedua tu benda yang mudah bagi Allah. Ini perkara ghaib yang kedua. Kita beriman dengan nas, tapi akal kita mengakui bahawa benda tu mungkin untuk berlaku. Yang ketiga, ada sebahagian perkara ghaib yang tidak boleh dibuktikan melainkan dengan nas sahaja. Bila Allah kata Allah Maha Mendengar, Allah kata Allah Maha melihat sifat-sifat Allah semua ni. Kita tak perlukan akal dalam bab ni. Akal kita letak sebelah. Benda ni hanya nas sahaja yang memutuskannya. Bila kata Allah kata Allah mendengar, kita kata Allah mendengar. Kita tak payah tanya orang. Mungkin tak mungkin bagi Tuhan tu mendengar. Sebab ini adalah bab yang melibatkan akal sahaja. Yang melibatkan nas sahaja. Tuan-tuan, sebab tu sebahagian ulama kritik orang yang belajar akidah dengan sifat 20. Sebab tidak ada penekanan utama di dalam sifat 20. Pertama, dia masukkan sifat wujud. Sedangkan sifat wujud tu tak perlu dipelajari. Nabi tak pernah ajar sahabat pun. Yang kedua, bagi mereka yang mempelajari sifat melalui nas sifat melalui sifat 20, apa yang dia buat? Sebahagian sifat Allah, sifat-sifat Allah ni yang termasuk di dalam kategori kita perlukan nas. Akal kita tak boleh fikir. Dia masukkan sebahagian dan dia tak masukkan sebahagian. Dia masukkan sifat Allah melihat. Dia masukkan sifat Allah mendengar. Sami' basar. Allah melihat dan mendengar. Tapi dia tak masukkan rahim. Dia masukkan sebahagian, tak masukkan sebahagian. Dia tak masukkan latif. Allah maha lembut. Maka sebab tu sebahagian ulama' mengkritik. Tuan-tuan, ada orang kritik. Dia kata, sifat 20 ni kalau kita kata tak boleh, belajar tauhid dengan rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat pun tak boleh juga. Sebab Nabi tak pernah ajak. Nabi tak pernah kata, yang ni uluhiyah, yang ni rububiyah, yang ni asma' wa sifat. Ada orang bagi alasan tu. Kenapa kita belajar akidah dengan tiga benda ni? Kenapa kita belajar tauhid, mesti ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Sebab apabila kita melalui semua nas Al-Quran dan Sunnah, kita akan mendapati belajar tauhid ni tak ada benda lain melainkan tiga benda ni je. Dalam surah Maryam ayat 65 Allah sebut. Bagaimana nak beriman dengan Allah? Ada tiga benda. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan kepada langit dan bumi dan segala yang berada di antara keduanya. Rabb, Rabb, perkataan Rabb. Maka di situ datang tauhid rububiyah. Kita beriman bahawa Allah yang mencipta dan mentadbir segala-galanya. Wastabir li'ibadatih. Sabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, uluhiyah. Lepas kita beriman, Allah menciptakan semua benda. Yang kedua, uluhiyah. Sampai kepada tahap kita menyembah Allah. Yang ketiga, hal ta'lam lahu samiyan. Adakah kamu tahu ada sesuatu yang sama tinggi dengan Allah? Sifat. Ini sahaja, tuan-tuan. Nak belajar akidah? Surah Maryam ayat 65. Cukup. Rabbus samawati wal ard. Tuhan kepada langit dan bumi. Wa ma bainahuma. Dan yang berada di antara kedua-duanya. Wastabir li'ibadatihi. Sabarlah kamu di dalam menyembah Allah. Hal ta'lam lahu samiyan. Tidak ada sesuatu pun yang sama tinggi dengan Allah. Sebab tu kita kata beriman dengan Allah, dia mesti ada tiga. Pertama, beriman bahawa Allah menciptakan segala-galanya. Allah berkuasa di atas segala-galanya. Yang kedua, beriman bahawa Allah hanya satu-satunya yang berhak disembah. Yang ketiga, beriman dengan al-asma' wa sifat. Dan kita pergi ayat seterusnya. Itu ciri pertama orang muttaqin. Pertama, dia mesti yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan perkara ghaib. Wa yuqimuna salah. Dan mendirikan solat. As-salah. Tuan-tuan, perkataan solat di dalam Al-Quran, apa maksudnya? Kalau tuan-tuan belajar bahasa, kalau kita belajar bahasa Arab, solat di dalam bahasa Arab maksudnya doa. Tapi apabila ayat ni kata wa yuqimuna as-salah, mereka yang mendirikan solat, adakah dimaksudkan doa? Tak. Ibn al-Arabi kata lafaz-lafaz di dalam Al-Quran apabila diucapkan, maka dia adalah mujmal. Lepas tu kita tak tahu maksud dia, melainkan kita perlu kepada sunnah. Nabi akan cerita apa maksud perkataan ni. Kalau perkataan tu dah tak boleh ditafsir dah, kita faham, okey tak apa. Wasabiru warabitu. Hendaklah kamu sabar dan hendaklah kamu rabitu. Teguh kamu mempertahankan agama. Itu kita faham. Sabar kita tak payah nak tafsir apa dah. Nabi tak tafsir pun kita faham dah. Tapi apabila Nabi kata yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, Al-Quran sebut yuqimuna as-salah, mendirikan solat. Maksud solat ni dia ada banyak kemungkinan. Dalam bab tu dia mesti kepada tafsiran Nabi. Tuan-tuan, saya sebut ni sekali. Nanti lepas ni kita akan jumpa banyak istilah di dalam Al-Quran. Bila Quran kata jihad, jihad tu bukan maksud kerja bersungguh-sungguh. Bila Quran cakap jihad sebagai contoh, kita jangan pergi tafsir ikut kepala otak kita. Oh, jihad dalam ekonomi, jihad dalam pendidikan. Bukan itu maksud Al-Quran. Wajahidu fi sabilillahi haqqa jihadih. Maksud dia berperanglah di jalan Allah dengan sebenar-benar perang. Ini istilah Quran. Mesti difahami mengikut pemahaman di zaman Nabi. Mengikut tafsiran Nabi. Jadi, solat. Yuqimuna solat. Solat di sini, kita tak tahu maksud solat itu apa. Pergi kepada pelaksanaan Nabi. Apakah yang Nabi maksudkan dengan solat? Ibadat yang kita lakukan pada hari ini. Yuqimuna solat. Mendirikan solat. Di antara ciri orang bertakwa, dia mesti yuqimuna solat. Allah tak sebut yaf'aluna solat. Tapi Allah kata yuqimuna solat. Mendirikan solat. Perkataan iqamah di dalam bahasa Arab. Tentang. Aqama, yuqimu, iqamah. Mendirikan. Yuqimu. Dia ada dua maksud. Maksud pertama, al-adam. Maknahu yuqimun nabi. Maknahu yudimun. Al-idam. Yudimun. Maksud dia, kekal mendirikan solat. Yuqimun maksudnya yudimun. Kekal mendirikan solat. Kenapa Allah guna perkataan yuqimun? Maksudnya pertama sekali, syarat orang bertakwa, dia mestilah tetap mendirikan solat. Bukan solat time tertentu, tinggalkan time tertentu. Yang kedua, apabila Al-Quran kata yuqimuna solat, bermerti iqamatil arkan. Dia menyempurnakan rukun-rukun solat. Ciri orang bertakwa. Bukan sekadar melakukan solat. Yuqimunaha bi'itmami arkaniha wastifai aqwaliha. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan, man hafizaha wa hafaza 'alayha hafiza dinaha. Hafiza dinahu. Setiapa yang hafizah solat, menjaga solat, wa hafaza 'alayha, dan dia jaga solat dia juga. Hafiza dinuhu, maka dia telah menjaga agamanya. Yuqimuna solat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertama, beriman dengan perkara ghaib. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rezeki yang kami bagi kepada mereka, mereka menginfakkan rezeki itu. Ulama berbeza pandangan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan menginfakkan rezeki di jalan Allah. Ada sebahagian ulama kata maksud ayat ni dia mesti bayar zakat. Ada sebahagian ulama pula kata maksud ayat ni dia mesti bersedekah kepada orang lain. Ada sebahagian ulama kata maksud ayat ni dia mesti bagi nafkah kepada anak dan isterinya. Dalam hadis Nabi sebut, nafkah yang paling baik untuk diberi, pertama sekali kepada diri kamu sendiri. Yang kedua, untuk anak dan isteri kamu. Tuan-tuan, salah kalau kita bagi nafkah kepada orang lain dalam keadaan anak isteri tak cukup makan. Sahabat nak tinggal wasiat, Nabi marah. Sahabat nak tinggalkan semua hartanya, Nabi marah. Nabi kata, jangan tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin. Nak tinggal wasiat dekat orang lain, 1/3 sahaja. Lebih daripada itu tak boleh. Jadi ada ulama kata maksud ayat ni, infak kepada anak dan isteri. Tuan-tuan, ini penting untuk kita faham. Ulama salaf berbeza pandangan dalam Quran. Mereka berbeza dalam tafsiran Al-Quran. Kalau kita kata Nabi ni seorang je, kenapa ulama salaf boleh berbeza tafsiran Al-Quran? Ada yang kata maksudnya zakat. Ada yang kata maksudnya bagi kepada anak isteri. Ada yang kata maksudnya sedekah. Kenapa mereka berbeza pandangan? Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah menyebutkan bahawa salaf berbeza pandangan, tetapi perbezaan pandangan mereka tidaklah menunjukkan mereka bercanggah. Dia tak bercanggah antara satu sama lain. Ulama salaf berbeza pandangan, mereka menunjukkan bahawa ayat-ayat ini semua mungkin boleh difahami. Ayat Quran umum. Mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Maksud infak tu apa? Boleh jadi dia bayar zakat, itu infak. Boleh jadi dia bagi kepada anak dan isteri, itu pun infak. Boleh jadi dia bayar bagi sedekah kepada orang lain, itu pun infak. Jadi ini dia perbezaan pandangan ulama salaf. Mereka tidak berbeza. Mereka hanya memberi contoh sahaja. Macam mana cara nak infak? Mereka bagi pandangan masing-masing. Contohnya dalam ayat lain Allah sebut, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina ay yahmilna. Kami turunkan amanah kepada langit dan bumi dan bukit, semua tak mau ambil amanah tu, dan manusia sahaja ambil amanah tu. Ulama salah berbeza pandangan tafsir amanah tu maksudnya apa. Ubay bin Ka'ab kata amanah tu maksudnya perempuan kena jaga faraj dia. Amanah ni langit, langit, bumi, bukit tak mampu nak tanggung, manusia tanggung. Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas kata amanah tu maksudnya perkara-perkara wajib, mendirikan solat dan sebagainya. Ada ulama kata amanah itu maksudnya agama Islam. Tuan-tuan, dia sama juga dalam kes ni. Semua orang bagi tafsiran yang berbeza, tetapi dia tak keluar daripada maksud amanah tu. Amanah boleh difahami dengan perempuan jaga faras dia. Amanah juga boleh difahami dengan maksud mendirikan agama. Amanah juga boleh difahami dengan maksud menunaikan kewajipan. Ini dia ulama salaf berbeza pandangan. Dia tak keluar daripada daerah asal. Berbeza dengan ulama yang datang selepas mereka. Buat tafsiran jauh melimpang. Contohnya saya dapat email tadi, saya baca email. Ada orang kata gempa bumi yang berlaku di Indonesia ni Allah dah sebut dalam Al-Quran. Tarikh gempa bumi tu cuba cek dalam ayat Quran, kena dengan gempa bumi tu. Ada orang kata Rashid Khalifah sebagai contoh, Al-Quran ni pusing-pusing mana pun dia ada rahsia nombor 19. Bahagi pi tambah dia main nombor 19. Kemudian hari kiamat dia dapat teka bila akan berlaku. Ada orang juga beberapa tokoh dekat Malaysia bawa pandangan tu. Tuan-tuan, ini tafsiran-tafsiran yang menyimpang daripada maksud asal Al-Quran. Berbeza dengan tafsiran salaf. Walaupun salaf juga berbeza pandangan, mereka tak keluar daripada maksud asal. Kita nampak maksud asal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu pertolongan Allah dan kemenangan. Ibnu Abbas kata di sebalik ayat ni bermaksud kita ada tinggi, lepas ni Nabi akan selesai tugas dia, Nabi akan wafat. Jelas, boleh difahami dengan logik daripada ayat tu. Itulah sebenarnya bab yang salah berbeza pandangan. Berbeza dengan ulama hari ini di mana sebahagian mereka tafsir Quran tafsiran yang jauh. Ada sebahagian ulama yang terkini, pengikut-pengikut Syekh Muhammad Abduh dan sebagainya, mereka mentafsirkan perkataan syaitan di dalam Al-Quran, dia kata bukan syaitan. Syaitan ni maksud dia virus-virus kecil, makhluk-makhluk kecil yang kita tak nampak dengan mata kita. Tuan-tuan, tafsiran yang jauh daripada maksud asal Al-Quran. Jadi ini ciri-ciri orang beriman. Yu'minuna bil ghaib, yuqimuna salat, mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat selepas tu dia sekadar tambah. Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita pergi seterusnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ayat yang ke-8. Dan ada di kalangan manusia itu mereka berkata kami beriman kepada Allah dan kami beriman dengan hari akhirat, wa ma hum bimumin, sedangkan sebenarnya mereka tidak beriman. Ayat ni menceritakan tentang kelompok yang ketiga di kalangan manusia. Saya pernah sebut sebelum ni, kelompok pertama Islam, kelompok kedua kafir. Ni kelompok yang ketiga. Yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Lidah mereka kata kami beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa ma hum bimumin, tapi mereka tidak beriman. Kelompok ini dikenali sebagai munafik. Kelompok yang ketiga. Tuan-tuan muslimin yang dimuliakan, ada satu persoalan besar yang berkaitan dengan munafik. Kenapa Nabi tak bunuh orang munafik? Mereka kata mereka beriman, tapi mereka tak beriman kepada Allah. Tuan-tuan, kalau ikut hukum, dia masuk dalam kategori orang murtad. Mula-mula dia cakap dia beriman, lepas tu dia tak beriman. Tapi kenapa Nabi tak bunuh orang munafik? Ulama membahaskan masalah ni. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa Nabi tak bunuh orang munafik disebabkan Nabi seorang je tahu dia tu munafik, orang lain tak tahu. Maka berdasarkan ayat ni, sebahagian ulama dia buat kaedah bahawa seorang hakim dia tak boleh hukum berdasarkan mata dia sendiri. Dia mesti hukum berdasarkan saksi dan bukti. Buktinya apa? Alasan dia apa? Alasan dia Nabi tak bunuh munafik walaupun Nabi tahu mereka ni munafik. Tuan-tuan, katakan seorang hakim dia nampak laki dan perempuan berzina, dia tak boleh jatuhkan hukuman zina selagi tak cukup syarat 4 orang saksi. Walaupun benda tu dia nampak dengan mata dia sendiri. Pandangan yang kedua, sebahagian ulama menyebutkan bahawa Nabi tak bunuh orang munafik ni disebabkan untuk menjaga maslahah, untuk menjaga kekuatan umat Islam pada ketika tu. Dalam hadis lain Nabi sebut, bila sahabat tanya kenapa Nabi tak bunuh munafik, Nabi kata akhafu an yatahaddatsun nas anna Muhammad yaqtul ashabahu. Aku takut nanti orang akan kata Muhammad ni bunuh pengikut dia sendiri, sebab tu aku tak bunuh orang munafik. Ini pandangan Ibn al-Arabi, dia setuju dengan pandangan ni. Kenapa Nabi tak bunuh? Nabi tak mau nanti orang timbul fitnah terhadap agama. Orang nanti kata Muhammad bunuh pengikut dia sendiri. Sebab itulah dalam Islam, tuan-tuan, harta zakat sebagai contoh boleh diberi kepada mu'allafati qulubuhum, orang yang hati dia tertarik kepada Islam. Dia tak masuk Islam lagi, baru nampak dekat dengan Islam, boleh kita bagi dekat dia harta zakat. Baru ni kecoh kerajaan Selangor, tak mau bagi zakat dan semua bagi alasan agama. Tuan-tuan, orang yang bercakap bab ni tak cerdik bab agama. Boleh ceklah kitab fiqh mana-mana mazhab, mu'allafati qulubuhum, maksud dia orang yang hati dia tertarik dengan Islam, boleh kita bagi zakat dekat dia. Tak ada masalah. Untuk buatkan dia datang dan terikut dengan Islam, buat dia tertarik dengan Islam. Sama juga dengan hukum lain. Kalau orang tanya apa hukum daging akikah bagi kepada orang kafir, boleh untuk tarik perhatian dia kepada Islam. Tak ada nas yang melarang. Kita samakan hukum ni dengan hukum zakat. Zakat pun termasuk dalam ibadah, tapi zakat boleh dibagi kepada orang yang tertarik kepada Islam. Maka akikah pun boleh kalau nak bagi orang lain makan, supaya dia tertarik dengan Islam. Jadi alasannya apa? Tentang kita tengok ayat ni. Sebab apa Nabi tak mau bunuh mereka? Sebab Nabi tak mau akan timbul fitnah terhadap Islam. Tak mau bagi orang cakap bahawa Muhammad itu membunuh pengikutnya sendiri. Di sini ada satu benda penting. Dalam Islam, kena bagi perhatian. Tuan-tuan, kita kena jaga satu benda. Amalkan Islam dalam keadaan biar Islam tu nampak cantik. Jangan amalkan Islam dalam keadaan Islam tu nampak sebagai sebuah syariat yang buruk. Mencantikkan rupa Islam itu penting. Memastikan orang melihat bahawa Islam ni agama yang hebat, itu juga penting. Kalau dalam beberapa keadaan ajaran Islam, ada beberapa keadaan di mana situasi semasa menunjukkan, situasi semasa itu menunjukkan bahawa kalau kita buat hukum ni, dia nampak cacat agama. Dalam keadaan tu kita boleh tangguhkan dahulu hukum tu sehingga keadaan dia stabil, baru kita buat. Tuan-tuan, dalam bab pelaksanaan hudud umpamanya, pelaksanaan hudud dia kena ada beberapa benda penting. Pertama, membentuk masyarakat yang adil. Saksi hudud mesti saksi yang adil. Kita usahakan membentuk saksi yang adil, lepas tu kita boleh laksanakan hudud. Dia ada berperingkat. Peringkat ni mesti dijaga. Kalaulah untuk buat hukuman ni golongan tertentu sahaja yang akan kena, golongan lain tak kena, bagikan sistem ni stabil, kemudian kita laksanakan. Ini pengajaran penting daripada ayat ni. Amalkan Islam, tetapi dalam keadaan Islam tu dipandang tinggi dan dipandang hebat. Tuan, kita teruskan dengan ayat Alladhi ja'ala lakum arda firasha, ayat yang ke Alladhi ja'ala lakum arda firasha was samaa'a binaa'a, ayat yang ke-22 surah Al-Baqarah. Tuhan yang menjadikan kepada kamu arda, bumi ini, firasha, sebagai satu hamparan. Tuan-tuan, firash ni dalam bahasa Arab dia bermaksud katil. Firash maksudnya katil, hampar, benda yang terhampar. Ayat ni Allah kata Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a. Tuhan yang menjadikan kepada kamu langit ni, bumi ni sebagai katil, satu hamparan. Was-samaa'a binaa'a, langit tu sebagai bumbungnya. Tuan-tuan, apa hukum orang bersumpah? Sebagai contoh, dia bersumpah, dia kata, aku bersumpah takkan tidur di atas katil. Ayat dia kata, bumi itu katil. Adakah dia dikira bersalah sebab dia melanggar sumpah? Dia kata, wallahi saufa la anam 'ala al-firash. Wallahi aku takkan tidur di atas katil, firash. Ayat ni kata, huwallazi khalaqa lakum, huwallazi ja'ala lakumul arda firasha. Tuhan yang menjadikan bumi ni sebagai hamparan. Ulama bahaskan bab ni. Apabila kita bercakap, apabila kita bersumpah, sumpah tu dikira berdasarkan niat kita. Bukan berdasarkan maksud perkataan tu. Dia berdasarkan niat kita. Kalau ikut maksud perkataan tu, kalau ikut Quran, Quran kata firas, bumi ni semuanya firas, semuanya hamparan. Tapi kalau orang bersumpah, dia kata aku tak mau tidur di atas firas, maksud yang difahami oleh masyarakat adalah katil. Jadi dia tidur atas katil, dia berdosa. Dia tak tidur atas katil, dia tidur atas tanah, tak apa. Sebab tu ada satu kaedah di dalam usul fiqh, al-adah muhakkamah. Adat itu muhakkamah, digunakan untuk mengeluarkan hukum. Tuan-tuan, jangan silap faham. Bila kaedah ni, al-adatul muhakkamah, adat itu digunakan untuk hukum, bukan dalam bab ibadah. Nanti akan ada orang yang buat pandai-pandai main bab ni, dia kata bab ibadah, adat sesuatu bangsa kita boleh buat jadi ibadat. Salah. Dia bukan dalam bab tu. Itu salah guna kaedah usul fiqh untuk menghalalkan bid'ah dia. Akan ada orang nanti dia kata, lafaz niat sebelum solat boleh ke tak boleh? Dia kata boleh. Sebab apa? Sebab adat muhakamah. Adat kat Malaysia macam tu, kita boleh buat. Tuan-tuan, itu cakap orang yang tak kerti usul fiqh. Al-adatu muhakamah, dia masuk dalam bab ni. Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan orang tu? Dia mengikut adat. Wassama'a bina'a, kami jadikan langit sebagai bumbung. Kalau orang tu kata, wallahi aku takkan berlindung di dalam bumbung. Tiba-tiba dia berlindung di bawah langit. Kira dia berdosa tak? Tak. Sebab maksud perkataan dikira mengikut maksud kita. Mengikut kefahaman manusia. Dalam bab ni dia mengikut adat. Dia bukan mengikut istilah yang digunakan. Ayat seterusnya. Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan yang menciptakan kepada kamu segala-gala yang berada, ma fil ardi jami'a. Ayat yang ke-29 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ulama berbeza. Ayat ni apa maksudnya? Huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang menciptakan kepada kamu segala-gala yang berada di atas muka bumi ini. Sebahagian ulama berpandangan bahawa ayat ini menunjukkan bahawa al-aslu fil asya ibahah. Asalnya semua benda halal, melainkan apa yang dalil kata haram. Bila Allah kata dalam Quran, Tuhan yang menciptakan kepada kamu segala yang ada di atas muka bumi, ayat itu bermaksud asalnya semua benda halal. Sebab Allah kata Allah cipta untuk kita, melainkan apa yang nas katakan dia haram. Ini hukum yang didapati daripada ayat ini. Tuan-tuan, benda ni penting dalam bab jual beli. Jadi kita akan jumpa banyak cara jual beli yang tidak berlaku di zaman Nabi. Insurans dan sebagainya, banyak benda yang tidak berlaku di zaman Nabi. Makanan sebagai contoh, banyak benda yang tidak ada di negara Arab. Ketam orang Arab tak makan. Ada sebahagian negara, mereka menganggap makan ketam tu haram. Sebab apa? Sebab Nabi tak sebut. Dia tak bolehkan. Sebahagian ulama kata, apabila ayat ni Allah kata, Allah menciptakan kepada kamu semua yang berada di atas muka bumi, ayat ni bererti asalnya semua benda haram. Selagi tak ada nas yang kata dia, asalnya semua benda halal. Lagi tak ada nas yang kata dia haram. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, dia terbuka di dalam bab makan minum. Ada pendapat dalam mazhab Maliki boleh makan gajah. Sebab apa? Sebab tak ada dalil yang kata gajah tu haram. Ini asal dalam makanan. Dalam apa benda sekalipun. Hukum asal adalah halal, melainkan ada nas yang kata benda tu haram. Tuan-tuan, kenapa kita duk sibuk-sibuk lekat ni stiker halal, ni makanan ni halal? Itu bukan sebenarnya cara Islam. Hukum asal dia dikira halal. Kalau kita jumpa ada benda haram, kita lekat stiker yang ni haram, jangan makan. Itu mengikut kaedah ayat ni, kaedah umum daripada ayat ni. Makanan kita tak tahu, makanan ni halal atau tak halal. Hukum asal dia kalau mengikut ayat ni, dia halal, selagi tak ada bukti yang katakan dia haram. Ada bukti jelas dia haram, okey, kita jangan makan. Tak ada bukti, kita kata dia halal. Tapi dalam bab ni ada berbeza pandangan di kalangan ulama. Ada sebahagian ulama pula kata, asalnya semua benda haram, apa yang terbukti halal baru kita boleh makan, baru kita boleh ambil. Berpegang dengan hadis al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umur mushtabihah. Benda halal ni jelas kepada kamu, yang haram ni pun jelas kepada kamu. Yang kamu tak tahu di antara halal dan haram ni ada benda yang mushtabihah. Lebih baik kamu tinggalkan mushtabihah. Tak tahu halal haram, lebih baik tinggalkan. Tetapi kalau tuan-tuan melihat kepada ayat ni, maksud asalnya semua benda halal selagi tak ada dalil yang katakan dia haram. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, al-halal bayyin. Benda halal jelas. Ini senarai halal dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-haram bayyin. Benda haram pun jelas. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma 'afallahu anhu. Apa yang Allah diam, Allah tak sebut halal ke haram, dia termasuk di dalam bab yang diampunkan. Ini membawa maksud jelas di dalam dakwah Islam. Tuan-tuan, mengajar orang kepada Islam, jangan buat senarai benda halal. Halal apa makanan? Lembu, kambing, ikan, ketam, udang, sotong. Bukan macam tu dakwah kepada Islam. Dakwah kepada Islam, tuan-tuan mesti kata semua benda halal, melainkan apa yang Nas kata haram. Nas kata babi haram, babi haram. Nas kata binatang yang mencengkam dengan gigi taring dia yang kuat haram, itu haram, jangan makan harimau, haram. Nas kata binatang yang kuku dia tajam, dia menterkam, itu haram, jangan makan burung elang, haram. Berhenti setakat Nas. Al-Quran kata kucing haram, jangan makan kucing, haram. Tuan-tuan, ini kaedahnya dalam agama. Sebab ayat ni, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan yang menciptakan kepada kamu apa sahaja yang berada di atas muka bumi. Al-Imam, tuan-tuan, kaedah ni dia berbeza dengan ibadah. Dalam kehidupan kita, dia ada dua benda dalam agama. Satu dalam bab kehidupan seharian, satu dalam bab ibadah. Dalam bab kehidupan seharian, semua benda dikira halal, melainkan ada dalil yang kata dia haram. Tapi berbeza dengan bab ibadah. Dalam bab ibadah, kaedah yang digunakan adalah dalam ibadah asalnya semua benda haram tak boleh buat, melainkan ada dalil yang suruh buat. Sebab apa dalam bab ibadah macam tu? Sebab ada hadis Muslim yang Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi fi amrina fahuwa radd. Siapa yang buat amalan yang tidak ada dalam urusan kami, maka amalan itu tertolak. Ini kaedah dalam agama. Walaupun di sana terdapat perbezaan pandangan. Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa Imam Syafi'i kata baca Quran kepada orang mati tak sampai? Tuan-tuan, ini bukan saya kata, Imam Syafi'i sebut. Imam Nawawi bahaskan bab ni dalam Al-Majmu'. Sebab walaupun Al-Quran, walaupun dalam hadis Nabi kata boleh ganti puasa kepada ibu bapa yang mati. Dalam hadis sebut boleh. Walaupun disebutkan boleh ganti haji kepada ibu bapa yang tidak menunaikan haji, boleh bayar nazar ibu bapa yang tidak bernazar. Tapi Imam Syafi'i kata apabila di dalam hadis tak kata apa boleh baca Quran sedekah kepada orang mati, kami anggap benda tu bid'ah. Itu dalam bab ibadah. Berbeza dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pula kata puasa boleh kepada orang mati, haji boleh kepada orang mati, nazar boleh kepada orang mati. Disebabkan itu, baca Quran pun boleh. Itu kaedah Imam Ahmad. Berbeza dengan Imam Syafi'i dalam bab ini. Al-Imam Ibn al-Arabi rahimahullah, dia menyebutkan bahawa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan yang menciptakan kepada kamu segala yang berada di atas muka bumi. Maksud ayat ni, Imam Ibn al-Arabi kata, ayat ni sedang menceritakan tentang kebesaran Allah. Allah ciptakan semua benda kepada kita. Tetapi ayat ni belum tentu menunjukkan sesuatu tu halal ataupun haram. Ibn Arabi dalam mazhab Maliki, dia kata dalam bab ni kita perlu kepada dalil untuk bezakan benda tu halal ataupun haram. Sebab pada pandangan dia, ayat ni bukan menceritakan tentang hukum. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau ingat, pertama dulu kita ada ceritakan bilangan ayat ahkam dalam Quran. Imam Ibn Arabi kata, yang ni tak kira ayat ahkam. Sebab dia bukan cerita tentang hukum hakam. Ayat ni sekadar menceritakan tentang apa yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini sahaja. Dia termasuk perkara yang halal dan termasuk juga perkara yang haram. Kita pergi kepada ayat seterusnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Ayat yang ke-25 surah Al-Baqarah. Allah sebut dalam ayat ini, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Berilah khabar gembira kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh, sesungguhnya disediakan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tuan-tuan, tadi pertama sekali kita dah bincangkan kaedah. Apa sahaja ayat yang ada dalam Quran, dia mesti difahami mengikut tafsiran Nabi. Melainkan kalau ayat tu dia tak ada maksud lain lah. Dalam bab tu kita faham maksud mengikut bahasa Arab. Quran suruh kita bersabar, sabar tu ikut bahasa Arab. Tapi perkataan jannah sebagai contoh. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Tuan-tuan tak boleh kata jannah di sini maksudnya mengikut bahasa. Jannah dalam bahasa maksudnya taman. Taman bunga. Kebun bunga yang banyak bunga. Itu bukan maksudnya di sini. Maksud jannah di sini adalah syurga. Okay. Wabashiril ladina amanu wa amilus salihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Al-Basharah termasuk bab yang pertama, khabar gembira. Wabashir, tuan-tuan, bashir di sini dia bukan bermaksud semua khabar. Kalau semua benda kita panggil al-ikhbar, al-ikhbar maksud dia bagi tahu. Tapi bashir di sini dia sekadar satu benda sahaja, khabar yang gembira sahaja. Apabila satu benda tu buat kita gembira, itu dinamakan bashir. Kalau khabar yang biasa, dia tidak dinamakan bashir. Inzar. Inzar lawan kepada bashir. Inzar maksudnya bagi khabar yang menakutkan. Bashir bagi khabar gembira. Ada beberapa ayat dalam Quran, Allah guna perkataan bashir untuk azab. وَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Berilah khabar gembira kepada orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Kenapa digunakan perkataan bashir? Dia adalah satu kiasan. Orang kafir ni duk anggap hidup mereka ni betul dah ikut jalan Islam. Allah kata bashirhum bi'adabin alim. Bagi kepada mereka khabar gembira. Mereka duk anggap benda ni gembira, tak apa. Bagi kat mereka khabar gembira. Khabar gembira tu apa? Adabin alim. Azab yang pedih. Ulama membahaskan masalah apabila orang menggunakan perkataan bashir ni di dalam perkataan. Tuan-tuan, sebagai contoh kita kata macam ni. Seorang lelaki yang dia ada 4 orang anak. Okey, sebagai contoh tak jelas. Seorang isteri, suami ni dia ada 3 orang isteri. Isteri dia ni semua tak suka kat dia. Semua dia tunggu bila lah suami aku nak cerai aku. Dia ni kira memang haprak tak guna sungguh lah. 3-3 dia tak reti jaga. Kemudian suami dia kata, di antara 3-3 bini aku ni, duit dia hilang sebagai contoh. Beg duit dia hilang, cari tak jumpa. Dia kata siapa yang bashir bagi khabar gembira kepada aku, bagi tahu kat aku mana beg duit aku ada, aku akan talakkan dia. Bashir. Contoh kalau bahasa Arab dia kata perkataan bashir. Dalam bahasa Melayu kita kata bagi khabar gembira. Laki tu kata kat bini dia, siapa di kalangan hangpa yang bagi khabar gembira dekat aku ni sampai aku jumpa beg duit aku, maka aku akan lepaskan dia, talakkan dia. Contoh perkataan bashir di dalam bahasa dia bererti sekadar orang pertama sahaja. Bini pertama mai kat dia, katakan laki tadi kata sumpah, siapa yang bagi aku khabar gembira maka dia akan aku talakkan. Bini pertama kata, abang, ni abang punya ni duduk kat sekian-sekian tempat, dia boleh talakkan isteri ni. Bila bini kedua mai, dia abak benda yang sama. Ni benda tu ada kat situ. Tidaklah menjadi syarat untuk suami dia ceraikan bini kedua juga. Sebab basyir, khabar gembira ni orang pertama yang bagi sampai. Bila orang kedua, bererti dia ulang benda yang sama dua kali. Dia tak dapat kelebihan tu. Tuan-tuan, Ibn Arabi ni hebat. Perkataan basyir tu kecil dalam Quran. Tapi dia mengeluarkan dan membina hukum fiqh daripada perkataan tu. Basyir al-basyarah hanya berlaku untuk kali pertama sahaja dalam kehidupan kita. Kalau dah ulang, yang tu bukan basyir lagi. Dia berbeza dengan suami dia kalau kata, siapa yang habak kat aku kat mana ambil duit tu, aku akan ceraikan dia. Dalam bab tu, ulama berbeza pandangan. Sebahagian ulama kata, dia mengikut adat. Adat manusia bagaimana dia memahami perkataan tu. Kalau perkataan ikhbar bagi tahu, dalam adat manusia tu dia memahami itu sebagai basyir juga, maka isteri pertama sahaja dapat. Yang kedua, ketiga tak dapat. Kalau itu yang difahami di dalam masyarakat. Tetapi kalau perkataan basyir digunakan, al-basyarah, basyarah ini hanya berlaku untuk kali pertama sahaja. Tuan-tuan, ayat seterusnya. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna bihi. Ayat yang ke-27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi. Orang-orang yang qudun, memusnahkan, memecahkan janji Allah selepas mereka buat janji. Al-ahd, yang quduna ahdallah, melanggar janji. Tuan-tuan, ulama menyebutkan janji ni, janji ataupun sumpah, al-ahd, sumpah, dia ada dua jenis sumpah. Satu jenis sumpah, dia ada kafarah. Jenis sumpah yang pertama, bila kita langgar sumpah tu, dia ada kafarah. Kita bayar denda dia, selesai. Sumpah yang pertama ni adalah sumpah yang kita melazimkan diri kita dengan sesuatu benda. Aku sumpah takkan pergi ke rumah tu. Tuan-tuan, masa muda seorang perempuan ni, orang duk gosip dia dengan lelaki yang dia tak suka. Dia kata, sumpah aku takkan kahwin dengan dia. Lepas tu tiba-tiba mana mai tau hati dia pusing. Ataupun perempuan yang sumpah, sumpah aku takkan kahwin dengan lelaki orang. Lepas tu kok mana mai berkenan dengan lelaki orang, dia kahwin dengan lelaki orang juga. Dalam bab tu, dia boleh bayar kafarah. Untuk tebus balik, bayar kafarah. Apabila seorang sumpah, melazimi diri dia dengan sesuatu benda. Sumpah aku takkan buat benda tu, tiba-tiba dia buat. Dalam keadaan tu, dia kena bayar kafarah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 89, Allah sebut, La yu'akidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak mengambil kira sumpah yang kamu buat main-main. Tuan-tuan, ni perangai orang Arab yang tak berapa elok. Orang Arab ni yang semua benda dia nak sumpah. Daripada kecil sampai besar, semua benda dia nak sumpah. Tuan-tuan, kita kalau jual beli barang, penjual ni, dia kata ya, ni barang ni jual RM15. Bila kita minta tawar RM12, dia kata tak boleh lah. Modal dia ada RM13, nak bagi RM12, tak boleh lah. Orang kita kalau jahat dia, jahat takat tu ya. Orang Arab punya jahat, dia tipu dengan sumpah-sumpah sekali. Sumpah harga dia RM13, harga modal, tak boleh kurang lah. Ni perangai orang Arab. Dia suka main sumpah. Sehingga benda tu jadi mainan mulut orang Arab. Ayat ni kata, La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tak ambil kira perkataan yang kamu buat main-main. Ayat ni Imam Ghazali gunakan sebagai hujah untuk katakan lagu tak haram. Tuan-tuan, sebagian ulama katakan muzik tu haram. Tapi Imam Ghazali kata tak haram. Sebab apa? Sebab Allah kata dalam Quran, La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak mengambil kira sumpah yang kamu buat main-main. Kalaulah sumpah main-main pun Allah tak ambil kira, apa lagi sekadar lagu yang kamu tak sumpah dengan siapa-siapa. Ikut sedap mulut kamu ya jalan. Itu pandangan Imam Ghazali. Walakin yu'akhidukum bima aqadtum aiman fakafaratuhu. Kalau kamu dah sumpah, kamu langgar sumpah, kafarah dia apa? It'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Pertama sekali, bagi makan 10 orang miskin. macam kamu bagi makan kepada sanak saudara kamu sendiri. Au kiswatuhum. Kalau tak boleh bagi makan, kalau tak mau bagi makan kepada 10 orang miskin, bagi pakaian kepada orang miskin, macam pakaian yang kamu bagi kepada anak bini kamu. Au tahriru raqabah. Yang tu pun tak mau merdekakan seorang hamba. Faman lam yajid. Siapa yang tak mampu buat tiga-tiga benda tu? Nak bagi makan 10 orang miskin, dia pun tak ada duit sampai tak makan. Nak bagi pakai baju, nak beli baju kepada 10 orang miskin, anak bini dia pun dah betul-betul tak beli baju. Nak merdekakan hamba, zaman lani tak ada hamba. Faman lam yajid, siapa yang tak boleh? Fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum. Itulah kafarah sumpah kamu. Ini kategori pertama. Siapa yang sumpah dengan diri dia, aku takkan buat benda ni, dia buat juga, dia ada pilihan. Bagi makan 10 orang miskin, ataupun bagi pakaian kepada 10 orang miskin, ataupun merdekakan seorang hamba. Tak mampu buat tiga-tiga ni, dia mai kepada seterusnya, fasiyamu thalathati ayyam. Puasa 3 hari. Itu sumpah yang pertama. Yang kedua, Imam Malik kata, ada sebahagian sumpah yang tak ada kafarah. Tak boleh kafarah. Iaitu dia masuk dalam bab al-aqdu yartabitu baina muta'aqidai. Apabila sumpah ni melibatkan dua orang manusia. Akad yang melibatkan dua orang. Dalam bab ni, kita tak boleh langgar sumpah ni. Sumpah ni kok mana pun dia dikira jalan. Tuan-tuan, dia masuk ini dalam bab lafaz taklik dalam nikah, sebagai contoh. Dia masuk dalam bab tu. Kalau suami, dia kata dekat isteri dia, aku sumpah hang keluar daripada rumah ni, aku ceraikan hang. Dia tak boleh tarik balik bab tu. Sebab dia melibatkan dua orang. Kalau kita sumpah dengan diri kita sendiri, yang tu urusan kita, tak ada masalah. Tapi kalau kata kita sumpah dengan orang lain, melibatkan kepentingan orang lain, sumpah tu tak boleh ditarik balik. Orang Arab, tuan-tuan, saya tadi dia sebut orang Arab lagi teruk daripada Melayu. Dalam bab ni pun sama juga. Orang Melayu dia punya taklik ni, taklik dia sikit lah. Macam tu dia taklik dia. Hang keluar daripada rumah ni, aku ceraikan hang. Benda-benda macam tu. Arab punya buruk, taklik dia tuan-tuan tahu macam mana? Timbul sahaja matahari di ufuk timur, maka timbul sahaja matahari esok pagi, maka aku ceraikan hang. Benda tu memang confirm dia nak cerai bini dia. Taklik yang bukan-bukan. Tuan-tuan, istilah ni Arab selalu guna. Naik sahaja bulan aku ceraikan hang. Kalau kat Malaysia orang buat taklik macam tu, orang takkan faham macam tu. Orang akan kata maksud naik sahaja bulan ni bila PAS menang lah kot. Sebab orang Melayu tak guna perkataan tu. Tapi Arab nak kata buruknya perangai sebahagian Arab ni, dia guna perkataan macam tu. Timbul matahari, hang jatuh talak satu. Tuan-tuan, talak tiga ni bukan orang Melayu yang mula lah. Orang Melayu ni ikut je. Nak kata advance tak advance Arab ni, asalnya Nabi kata cerai tiga kali, jatuh talak tiga. Cerai sekali, kali pertama boleh rujuk. Cerai kali kedua boleh rujuk. Cerai kali ketiga boleh rujuk. Tapi Arab ni nak kata marah dia tak tentu halal, direct dia bagi sekali, aku ceraikan hang talak tiga serentak. Complete package. Nas abad lain cerita, dia tambah, dia buat tetap sekali tiga-tiga. Ulama berbeza pandangan dalam bab tu. Ulama mazhab, tuan-tuan, keempat-empat mazhab kata, kalau siapa yang lafazkan talak tiga macam tu, dia jatuh tiga. Sebab apa jatuh tiga? Dia masuk dalam bab ni. Dia masuk dalam bab apabila kita cakap melibatkan orang lain. Apa ertinya suami kata kat isteri dia cerai talak tiga? Maksud dia, dia tak mau rujuk dah. Kalau dia cakap dengan diri dia saja tak apa. Tapi bila dia ucap dengan bab dengan orang lain, dia masuk dalam bab sumpah ni. Dia tak boleh rujuk balik lah. Sebab tu empat-empat mazhab kata cerai tiga serentak, jatuh tiga. Sebab perkataan dia melibatkan orang lain. Seorang penjual yang dia kata sumpah aku nak jual benda ni dekat hang, dia tak boleh jual kepada orang lain benda tu. Ini bab sumpah yang melibatkan dua orang manusia. Tapi pandangan Ibnu Taimiyah dalam bab nikah tiga, talak tiga serentak ni berbeza. Ibnu Taimiyah kata siapa yang talak tiga serentak, dia dikira satu. Sebab nas agama tak boleh dibuat kira-kira main. Kalau tiga serentak boleh dikira tiga, tak kira kata orang main, dia kata kat bini dia, aku ceraikan hang dengan talak setengah. Talak setengah dia akan jadi enam. Setengah, setengah, setengah, setengah, setengah, enam, kamu cukup tiga. Nanti akan ada orang mai, dia marah lebih sikit kat bini dia. Dia kata, aku cerai hang talak 1.5. 1.5 kali 2, dia jadi 3. Ibnu Taimiyah kata, nanti orang akan buat main dengan agama, tak boleh. Talak pilah berapa ratus yang nak cakap pun, dia jatuh 1. Tetapi Imam Mazhab menyebutkan bahawa bab ni, dia termasuk di dalam, ada kaitan dengan sumpah. Bila kita cakap dengan orang lain, benda tu dikira melibatkan masalah ni. Dia sumpah 2 jenis. Imam Malik kata, al-ahdu bil yamin lam yajur hullahu li ajli al-aqd. Sumpah ni apabila li ajli al-aqd, disebabkan oleh akad, tak boleh dibatalkan. Tak ada cara nak dibatalkan lah. Sumpah kita dengan diri kita, kita lawan, ada cara nak batal. Kita sebut tadi, bagi makan 10 orang miskin, merdekakan hamba dan sebagainya. Tapi kalau sumpah yang melibatkan 2 orang manusia, sumpah tu memang berjalan. Tuan-tuan, sebab tu kontrol marah. Jangan ikut perangai orang Arab. Marah bini, jangan duk taklik yang bukan-bukan. Esok taklik tu makan diri. Ini penting. Sumpah yang melibatkan kita dengan orang lain. Walaupun tuan-tuan kat Malaysia ni, kahwin dia letak syarat taklik wajib. Siapa yang meninggalkan isteri dia 4 bulan berturut-turut, maka dengan itu jatuhlah talak. Sebenarnya benda ni terpulang kepada perempuan tu, dia nak letak ataupun tak. Kalau dia tak mau, tak payah letak. Berat. Bahkan taklik ni tak berlaku di zaman Nabi. Mana mai 4 bulan tu? 4 bulan ni cerita dia datang bermula di zaman Umar. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bila dihantar perang, dihantar tentera pergi perang. Perempuan datang kepada Umar mengadu, Rasulullah hang hantar tentera ramai, lama sangat, kami hilang lelaki lama sangat. Umar pun tanya kepada Hafsah. Hafsah ni anak dia, isteri kepada Nabi. Umar tanya kepada Hafsah, berapa lama perempuan boleh tahan kalau lelaki dia tak ada? Hafsah kata paling lama 4 bulan. Lebih daripada tu dia tak boleh tahan. Umar kata, Umar buat syarat. Lelaki dia boleh pergi perang 4 bulan, lepas tu dia mesti balik jumpa bini dia. Maka lepas tu barulah bermula lafaz taklik yang sampai kita guna hari ni. Suami yang tinggal isteri dia 4 bulan, boleh minta fasakh di mahkamah dan sebagainya. Sekarang kita balik masalah sumpah ni. Yang qudun 'ahdallah min ba'di mitsaqihi. Kita pergi ayat seterusnya. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Apabila Allah cakap kepada para malaikat, usjudu li adam, sujudlah kepada Adam, fasajadu illa iblis, semua mereka sujud melainkan iblis. Tuan-tuan, apa maksud ayat ini? Adakah diarahkan untuk sujud kepada Nabi Adam? Sepakat ulama, mereka katakan bahawa sujud di sini bukan maksudnya sembah Nabi Adam. Bukan maksudnya sembah Nabi Adam. Dia ada 2 pandangan. Sebahagian ulama kata, yang pertama, sujud di sini bererti dia tunduk ta'ziman. Inhina, tunduk sikit. Hormat Nabi Adam, ta'zim. Hormat kedudukan dia. Pandangan kedua pula kata, sujud di sini bererti jadikan Nabi Adam tu kiblat untuk sujud kepada Allah. Macam kita hari ni jadikan Kaabah sebagai kiblat. Sebelum ni Bani Israel jadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat. Sujud di sini bererti jadikan Nabi Adam sebagai kiblat. Fasajadu illa iblis. Semua sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Dalam ayat lain Allah sebut, faqa'u lahu sajidin. Tunduklah kepadanya dalam keadaan kamu sujud. Maka Ibn al-Arabi kata, maksud ayat ni sujud dengan menjadikan Nabi Adam sebagai kiblat. Ayat ni bukan ayat hukum pada zaman kita. Ibn al-Arabi kata, ayat ni telah dimansuhkan di dalam syariat ini. Dalam syariat Nabi Muhammad, tak ada dah benda ni. Tak boleh kita sujud selain kepada Kaabah. Tuan-tuan, saya nak ini last untuk kita sentuh hari ni. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Dalam ayat yang ke 5, Allah pesan kepada Nabi Adam dan Hawa, la taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pokok ni, fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi di kalangan orang yang zalim. Tuan-tuan, ayat ni kisahnya, kita semua tahulah kisah Nabi Adam dengan Hawa. Apabila ulama tafsir sebutkan Allah larang Nabi Adam dengan Hawa daripada makan tumbuhan ni, syaitan ataupun iblis cuba untuk mempengaruhi Nabi Adam. Nabi Adam tak mau makan juga. Lepas tu syaitan pergi kepada Hawa. Hawa, iblis pergi kepada Hawa, bagi Hawa makan. Dia pun dah makan. Lepas dia makan, tak jadi apa-apa dekat. Bila tak jadi apa-apa, dia main dekat Adam. Dia kata, tengok Adam, aku makan tak ada apa-apa pun. Maka Nabi Adam pun tengok Hawa makan tak ada apa-apa, dia pun makan sekali. Itu kisah yang menyebabkan benda ni. Sebab apabila Allah sebutkan wala taqrabu hadhihi syajarah, tuan-tuan, apa pengajaran daripada ayat ni? Ayat ni menunjukkan bahawa Nabi Adam dengan Hawa, lepas dua-dua orang buat salah, baru Allah jatuhkan hukuman. Mula-mula Allah makan, Allah tak jatuhkan apa-apa hukuman pun. Lepas Nabi Adam makan sekali, cukup pakej dua orang makan, baru Allah jatuhkan hukuman. Tertanggal pakaian mereka dalam syurga dan sebagainya. Ulama membahaskan masalah ni. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa apabila seseorang itu dia melazimkan dua tindakan, contoh dalam sumpah sebagai contoh, bila kita melazimkan dua benda, salah satu kalau berlaku, dia tidak dikira wajib. Contoh, saya bagi contohlah senang. Laki yang ada dua bini, bila dia kata dekat bini dia, hampa dua orang ni kalau masuk ke dalam rumah bapak, contoh lelaki ni bergaduh dengan bapak dia, dia abang, hampa dua orang ni yang pergi ke rumah bapak aku, jatuh talak. Sebahagian ulama kata kalau salah seorang daripada bini dia saja yang pergi ke rumah tu, tak jatuh. Daripada pengajaran dia daripada mana? Daripada kisah Nabi Adam tu. Hawa seorang yang makan, tak kena apa-apa lagi. Sampai Adam dengan Hawa dua-dua sekali makan, baru jatuh hukuman. Jadi sebahagian ulama istimbatkan dalam bab ni, istimbat dengan kes ni. Bila dalam sumpah dia, dia kata dua. Satu yang berlaku, satu belum berlaku. Belum jatuh lagi talak. Laki kalau kata kat bini dia, hang masak nasi tak ada sambal belacan, tak, sorry, masak nasi tak ada sambal belacan, tak ada terung, aku jatuh talak. Perempuan tu dia masak nasi, dia buat sambal belacan, dia tak buat terung ya. Belum jatuh talak. Mengikut kaedah ni, bila dia melazimi dua, dia mesti dua-dua sekali. Sebab tu Imam Malik rahimahullah, dia menyebutkan bahawa kalau seorang lelaki, ha, ni mas balik kepada kes sumpah Arab tadi. Arab ni sumpah dia teruk-teruk. Dia kalau kata bini dia, dia memang nak cerai, bini dia mengandung, dia memang confirm nak cerai bini dia lepas mati. Dia buat taklik dia sempoi sikit. Taklik dia, dia kata hang beranak, jatuh talak. Timai dia memang bila dia beranak. Kalau tak beranak, gugur lah. Dia buat taklik jenis macam tu. Imam Malik kata, kalaulah bini dia tu mengandung anak kembar dua orang, keluar anak pertama, tak jatuh talak lagi. Keluar dua-dua, lepas tu baru jatuh talak. Masuk dalam kes Nabi Adam ni juga. La taqrab hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu mendekati tumbuhan ni, kamu akan menjadi orang zalim. Hawa mai makan mula-mula tak jadi apa lagi. Nabi Adam makan sekali, dua-dua cukup pakej, baru jatuh hukum pada ketika tu. Jadi tuan-tuan, ini peringkat awal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, di peringkat awal Al-Baqarah ni tak ada hukum yang jelas lagi. Ulama istimbat dengan cara yang jauh. Ayat ni cerita benda lain, tapi mereka istimbatkan. Tuan-tuan, nanti bila kita lalu banyak ayat dalam surah Al-Baqarah, kita akan jumpa banyak ayat lain dalam surah Al-Baqarah yang jelas cerita pasal hukum. Larangan mendirikan solat ketika mabuk, perintah untuk mendirikan solat, perintah untuk berperang, perintah untuk haramkan riba dan sebagainya. Dekat belakang-belakang surah Al-Baqarah, Allah cerita secara jelas. Tapi di peringkat permulaan, istimbat daripada surah Al-Baqarah di peringkat permulaan ni dia agak jauh. Ayat ni tak menceritakan tentang hukum hakam dengan jelas. Saya nak setakat ni dulu, insyaAllah. Kalau ada soalan, kita bincangkan sedikit. kan. Dan ni tuan kalau nak detail tanya dengan orang akidah lah. Tapi masalahnya sekarang, apabila kita buat dakwaan, sesiapa yang menolak sifat 20, dia terkeluar daripada Islam. Tuan kena balik kepada sejarah di mana benda tu bermula. Di zaman Nabi SAW, perkataan sifat 20 ni tak wujud. Zaman sahabat, perkataan sifat 20 ni juga tak wujud. Selepas zaman sahabat, Islam ni bila tersebar ke Kufah, tentang bermula masalah. Sebab apa bermula bila sebar ke Kufah? Iraq ni tempat bertemunya tamadun manusia. Tamadun Greek, tamadun Rom. Greek dengan Rom ni adalah dua tamadun yang mereka ni guna akal. Mereka ni banyak mengasaskan ilmu-ilmu falsafah dan sebagainya. Bila Islam bercampur dengan Rom dan Greek, pada ketika itu bermulalah kerosakan di dalam akidah. Masuknya Mu'tazilah. Masuk aliran Mu'tazilah. Sebab tu dalam hadis, Nabi kata, Allahumma barik lana fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berkatilah Yaman dan Syam. Yaman di bawah, Syam di atas. Sahabat tanya, wa fi Najdina. Najd macam mana? Nabi kata, fiha qarnu fiha zalazil wa minha tatla' qarnu syaitan. Dalam hadis Bukhari. Sahabat tanya Nabi, Najd macam mana? Nabi kata, Najd tu di situlah akan berlaku gegaran yang kuat dan tanduk syaitan akan tumbuh di Najd. Najd di dalam bahasa Arab maksudnya tanah tinggi. Bila duduk dekat Madinah, tanah tinggi adalah penghala ke Iraq. Nabi dah bagi gambaran awal. Tuan-tuan, ni pun satu masalah yang kedua. Ada orang kata, Nabi dah bagi tahu setiap Muhammad bin Abdul Wahab ni sesat sebab dia lahir di Najd. Tuan-tuan, Najd ni bukan nama kampung. Najd yang Nabi sebut bukan nama kampung, tapi maksud dia tanah tinggi daripada Madinah, maksud dia Kufah. Di Kufah ni bermulanya perkembangan yang jahat, bermula aliran Mu'tazilah dan sebagainya. Apabila aliran ni bermula, ulama ahli sunnah pada ketika tu, Abu Hasan Al-Ash'ari dan sebagainya, mereka buat satu kaedah menetapkan akidah dengan cara akal juga. Maka selepas tu timbullah sifat 20 dan sebagainya. Ulama saya tak pasti sama ada sifat ni asalnya 13 ataupun 20. Sebagian ulama sebut asalnya 13. Kemudian ilmu ni berkembang menjadi 20. Tapi yang penting tuan-tuan, benda ni tidak berlaku di zaman Nabi. Dan perkembangan ini dia berlaku selepas datangnya Mu'tazilah. Adakah kita nak sebut bahawa di zaman Nabi dan zaman sahabat semua orang yang tak belajar sifat 20 ni terkeluar daripada Islam? Berat tu. Tuan-tuan cari hadis mana pun Nabi tak pernah kata sifat 20. Siapa yang buat kenyataan ini bererti dia menganggap di zaman awal tu semua orang bukan Islam. Yang kedua, apa hukum tahdid sifat Allah? Tuan-tuan, kita tak marah kalau orang nak kata 20 ini adalah sebahagian daripada sifat Allah. Tak apa, boleh kata. Tapi masalah berlaku apabila kita mengikat sifat Allah, kita kata 20 ini sahaja sifat Allah. Di situ berlaku masalah besar. Al-Quran sebutkan banyak sifat. Bahkan sekurang-kurangnya ada 99 nama yang juga mencerminkan sifat. Ibnu Hazmin dia marah kata sifat. Ibnu Hazmin kata Al-Quran kata nama. Nama jadi kita kata nama. Sifat kata sifat tak mau guna. Tuan, tapi yang penting, bila dalam hadis Tirmizi, tapi dalam hadis Muslim, Nabi kata lillahi 99 asma, lillahi 99 isman, Allah ada 99 nama, dia bererti bahawa sekurang-kurangnya 99. Walaupun di sana ulama berbeza pandangan. Ada yang kata adakah 99 ni tahdid? 99 sahaja ataupun 99 ni sebahagian daripada sifat Allah? Sebahagian ulama salaf kata 99 ni sebahagian daripada sifat Allah. Bukan semua. Semua kita tak tahu banyak mana. Tapi mana, tuan-tuan tengok sikap ulama salaf macam tu. Tiba-tiba ada orang lain yang dia kata 20 sahaja dan 20 ni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Kalau dalam hadis tu 99 pun ulama kata, kita tak tahu bilangan sebenar. Tafwir, menyerahkan kepada Allah. Yang ni hang bagi 20, hang kata tiba-tiba 20 ni sahaja. Itu bermasalah. Yang ketiga, asal usul sifat 20 ni adalah dia terikat dengan pendirian ahli kalam. Dia bermula dengan sifat wujud. Tuan-tuan, wujud ni masalah besar. Mungkin kita boleh bahaskan lain kali. Ada masalah besar dengan wujud. kelompok ahli falsafah pada hari ini, mereka membantah wujud tu. Mereka kata wujud ni adalah ciptaan akal manusia. Dia bagi contoh, kita kata kipas ni wujud sebab kipas ni ada gambaran dalam akal kita. Kalau dalam otak kita tak ada gambaran tu, maka kipas ni tak wujud. Sebab kita ada otak lah, kita ada di sekeliling kita wujud. Kalau tak ada otak, kita akan kata semua tak wujud. Last-last, ahli falsafah akan kata apa? Tuhan tu adalah otak kita. Sebab kewujudan Tuhan tu ditentukan oleh otak kita. Tuan-tuan, ini falsafah yang berbahaya kepada Islam. Sifat wujud ini memberi masalah yang besar apabila dibahaskan. Orang yang sibuk dengan sifat 20 ni pun, tuan-tuan, kalau suruh dia pergi hujah dengan ahli falsafah, dia akan hadapi masalah dengan sifat wujud. Sifat wujud ni menunjukkan bahawa pertama sekali beriman, kita mesti menggunakan kaedah falsafah. Itu kesimpulan. Sebab apa disebut ini sifat pertama? Sebab dia nak kata iman kita mesti dengan falsafah. Bila tuan-tuan masuk dalam falsafah, kita akan kena track. Ini ciri falsafah. Sebab tu akidah Islam sebenarnya tak pernah sebut sifat wujud. Bagaimana beriman dengan akidah? Naluri semula jadi kita beriman dengan Allah. Yang kedua, bila naluri kita beriman kepada Allah, ikut ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Jadi masalahnya di sini, perkataan siapa yang menolak ini, dia bukan Islam, perkataan tu berbahaya. Sebab sebelum zaman tu, orang tidak beriman dengan sifat 20. Yang kedua, sifat 20 mempunyai masalah kedua di mana? Masalah pengikut-pengikut. Kalau orang sekadar belajar 20 tu saja tak ada masalah, tapi apabila orang mewajibkan 20 ini sahaja, tak lebih dan tak kurang, dalam keadaan tu dia menjejaskan akidah dia sendiri. Mana nak letak sifat-sifat lain yang Allah sebut dalam Al-Quran? Bukan bahas bab sifat tangan, bab sifat lain dan sebagainya. Sifat-sifat yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini semua mencerminkan sifat Allah dan tidak boleh dibuang. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan ayat-ayat berikutnya di dalam surah Al-Baqarah. InsyaAllah esok saya akan ada kuliah tafsir hadis 40 ataupun hadis 50. Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, tulis oleh Ibn Rajab Al-Hanbali di surah Al-Munawwarah. InsyaAllah tuan-tuan kalau ada kesempatan boleh bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.